Sekian Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau adalah orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya beliau tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 1. Itulah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah orang yang di bawah kalian." Hadis ini adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya agar bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan yang dimaksud dengan melihat orang yang di bawah kalian adalah dalam perihal dunia. Seperti misalkan seseorang melihat kepada orang yang sakit sedangkan dia sehat, maka dia akhirnya merasakan bagaimana nikmatnya sehat. Orang yang lebih sakit daripada dia, akhirnya dia merasakan bagaimana sebenarnya sakit yang dia rasakan tidak terlalu berat. Orang yang kekurangan tisu, maka ketika dia melihat kepada orang-orang tersebut, sedangkan dia tidak buta, dia tidak tuli, dia tidak bisu, maka dia selamat dari semua penyakit-penyakit tersebut atau cacat-cacat tersebut. Akhirnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia melihat kepada orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dari perkara-perkara dunia. Dengan begitu akhirnya dia benar-benar mengetahui yang mungkin dia saat belum melihat kepada orang yang di bawahnya dari perkara-perkara dunia, dia menganggap apa yang dimilikinya adalah sedikit. Dia menganggap apa yang dimilikinya adalah sedikit. Maka apabila seseorang melihat apa yang dimilikinya dan apa yang dimiliki oleh orang lain yang di bawahnya dari perkara dunia, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penyakitan daripada dia, ada orang yang lebih mempunyai kekurangan fisik daripada dia. Dan disebut kepada orang yang berada di atasnya, tapi dia melihat kepada orang yang di atasnya, tapi dalam perkara dunia. Akhirnya dia mengetahui dia melihat kepada orang yang di atasnya, tapi dalam perkara dunia. Akhirnya dia mengetahui bahwasanya dia sangat kurang dalam perkara agama. Maka apabila kita perhatikan orang yang pertama yang melihat ke bawah dalam perkara dunia, dia akan menjadi orang yang atas dalam perkara ibadah Ta'ala. Dan di Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fadhala alaihi fil mali wal khalq, falyanzur ila man huwa asan penciptaan." Maka hendaklah dia melihat kepada orang yang di bawahnya dalam perkara harta dan penciptaan. Jadi yang dimaksud dengan lihatlah orang yang di bawah kalian, maksudnya adalah, dan janganlah lihat orang yang di atas, berada di atas kalian, maksudnya dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia lihatlah ke bawah. Sedangkan dalam perkara agama, ibadah, akhirat, lihatlah ke atas. Kalau kita lihat ke bawah, maka kita semakin bersyukur dalam perkara dunia. Kalau kita melihat ke atas dalam perkara ibadah, maka kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu penjelasan disebutkan di dalam kitab Subulus Salam. Syarh Bulugh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, kata beliau, ketenangan hati tidak didapat kecuali dengan keberhatian. Hatinya niscaya akan tenang. Niscaya hatinya, akhirnya lah hatinya. Relalah dia dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak terlalu berambisi untuk perkara dunia yang dia lihat orang lebih daripadanya. Dia tidak terlalu berambisi untuk perkara dunia yang dia lihat orang terlalu berambisi daripadanya. Ini ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Jadi perkara indah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam, bahwa ketenangan hati tidak akan didapat kecuali dengan kebaikan penglihatan. Sedangkan kebaikan penglihatan tersebut kita harus lihat ke bawah dalam perkara dunia. Kalau kita lihat ke atas, maka penglihatan kita tidak akan baik terus. Coba kita lihat ke bawah dalam perkara dunia, dalam perkara harta, dalam perkara penciptaan. Kenapa kulit saya lebih hitam daripada dia? Kenapa hidung saya lebih pesek daripada dia? Ini dalam perkara dunia, dia melihat ke atas tidak akan pernah melihat dengan perlihatan yang baik. Tapi kalau seandainya dia melihat ke bawah, oh ternyata ada yang lebih susah dari saya, ada yang lebih buruk penciptanya dari saya, ada yang lebih sulit kehidupannya dari saya, maka dia akan melihat dengan penglihatan yang baik. Penglihatan yang baik tersebut akhirnya berimbas kepada ketenangan hati. Dengan ketenangan hati akhirnya dia ridha ta'ala. dan seganteng apapun, sebagus apapun fisiknya, maka dia akan selalu merasa kekurangan. Fala yazalu fi shifa'i qalbin wa ta'abi dhamir. Maka dia akan selalu merasa berat hatinya. Wa in haki badan. Badannya merasa lemas. Karena dia akhirnya tidak bisa mengalahkan yang lain-lainnya. Nah, ini bahayanya. Kalau seandainya dalam perkara dunia seseorang melihat ke atas. Dalam perkara harta, dalam perkara penciptaan. Seseorang melihat ke atas. Padahal dia sudah memiliki yang banyak. Tapi karena selalu melihat ke atas, akhirnya dia senantiasa merasa hatinya sempit. Senantiasa merasa hatinya selalu dipenuhi dengan kekurangan. Tidak puas. Padahal dia sudah ganteng, dia sudah cantik, penciptaannya sempurna. Tetapi karena dia selalu melihat ke atas, akhirnya dia merasa selalu kekurangan. Dan ini yang membuat perasaannya selalu tidak nyaman. Nah, ini akhibati hadithakumullah. Ini perkara yang sangat indah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam hafizahullahu ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullah, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala menyatakan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyada ummatahu ila tariqil qana'ah. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pembimbingan kepada umatnya bagaimana cara agar bisa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadallahum ala manhajir ridha, dan beliau menunjukkan kepada jalan yang menunjukkan agar manusia selalu rela dengan dengan takdir Allah, dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan cara an yanzuru fi amri dunyahum ila man huwa asfala min. Hendaklah umatnya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala melihat di dalam perkara dunia kepada orang yang lebih rendah, lebih bawah daripadanya. Wa aqallu minhum hadzan fiha, dan orang yang lebih sedikit mendapatkan perkara dunia daripadanya. Ya, daripadanya. Maka bagaimana ini perkara menarik juga. Beliau mengatakan fa innal 'abda mahma iftaqara fa sayajidu man huwa afqaru minhu. Seorang hamba itu meskipun dia miskin, semiskin apapun, dia pasti akan mendapati orang yang lebih miskin darinya. Allahu Akbar. Ini yang membuat hati kita tenang, lapang, nyaman. Semiskin apapun seseorang, dia akan mendapati orang yang lebih miskin darinya. Sesulit apapun hidup seseorang, dia akan mendapati orang yang lebih banyak penyakit darinya. Wa mahamarid fa sayara man huwa ashaddu minhu maradan. Sesakit apapun seseorang, maka dia akan mendapati banyak orang yang lebih sakit daripadanya. Wa in kana dha'aha fa sayajidu man huwa a'dhamu minhu 'ahatan. Kalau ada orang yang mendapati fa idza am'ana an-nadhara fa sayajidu anna Allah ta'ala faddalahu 'ala katsir mimman khalaqa tafdhila. Kalau dia benar-benar memperhatikan hal ini, maka akhir dia mendapati ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan dia dari kebanyakan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Ini caranya seperti itu. Cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari umatnya agar qana'ah, agar puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam hafizahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala mengatakan amman nadharu fi ta'at wal qurubat fayanbaghi an yanzura ila man huwa a'la minhu. Adapun di dalam ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, jangan lihat ke bawah tapi lihatlah ke atas. Wa an ya'tabira nafsahu minal muqassirin, dan dia menganggap dirinya orang yang kurang. selalu kurang dalam masalah ibadah, selalu belum sempurna dalam masalah ibadah, karena dia melihat ke atas dalam perkara ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fungsinya apa? Fungsinya membuat orang semakin berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Yang artinya, dan berlomba-lombalah kalian menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiq. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka senantiasa berlomba-lomba terus. Di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun. Di dalam surga yang diberikan minyak wangi dengan minyak wangi misik, dalam hal itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Nah, ini kalau dalam urusan ketaatan, dalam urusan ibadah, maka lihatlah orang yang paling tinggi, orang yang lebih taat, orang yang lebih kuat ibadahnya, maka itu akan membuat diri kita semakin merasa kurang dalam ibadah, semakin akhirnya berlomba-lomba menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam. Kita ambil kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarh Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasanya kata unzuru al-amru huna lil-irsyad. Perintah ketika Rasulullah SAW bersabda, lihatlah, perintah ini untuk memberikan bimbingan kepada kita. Ya, memberikan bimbingan. Kemudian beliau mengatakan, apakah melihat ini dengan mata kasat kita ataukah dengan mata hati kita? Maka jawabannya adalah melihat dengan mata hati, kata beliau. Bukan hanya dengan melihat mata kasat. Mata kasat tidak berbekas kepada hati, tetapi melihatlah dengan mata hati kita, yaitu orang-orang yang lebih rendah kedudukannya dibanding kita dalam perkara dunia. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, "Illa man huwa asfala minkum," orang yang di bawah kalian, yakni bi ni'matillahi 'alaihi, sawa'un kanatin ni'mah diniyah atau dunyawiyah. La tanzur ilaman nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut, baik dalam perkara agama ataupun di dalam perkara dunia. Maka jangan engkau lihat kepada orang yang di atas, tetapi lihatlah orang yang di bawah kalian. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah sebab. Karena kata Rasulullah kepada kalian, ya, karena dengan melihat ke bawah maka kita akan merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat di sini mencakup nikmat agama ataupun nikmat dunia. Ya, karena kita harus paham betul, kata Imam Ibnu Utsaimin, ini perkara penting. Kita harus paham betul bahwasanya Allah menciptakan manusia bertingkat-tingkat, tidak sama. Ya, tidak sama. Itu yang harus kita pahami betul. Ya, di dalam dunia perdakwahan saja Allah menciptakan manusia dalam dakwah bertingkat-tingkat. Ada yang ketika berdakwah yang nontonnya misalkan sekian ribu orang, sekian juta orang secara online. Ada yang berdakwahnya siang dan malam, yang nontonnya cuma 1, 2, 3, 4. Maka biarkan itu, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bertingkat-tingkat, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 21, "Unzuru kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Lihatlah bagaimana kami telah memuliakan, meninggikan sebagian kalian daripada sebagian yang lain. Artinya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meninggikan sebagian orang dalam perihal harta dari sebagian yang lain, meninggikan sebagian orang dalam perihal kecerdasan dari sebagian yang lain, meninggikan sebagian orang dalam dalam kekuatan dari sebagian yang lain, meninggikan seseorang dalam perihal keturunan, anak, cucu dalam hal yang lain, dan di dalam apa saja. Dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala meninggikan sebagian daripada sebagian yang lain. Itu adalah sebuah takdir yang harus kita terima. Ya, takdir yang harus kita terima. Jadi begini, misalkan imam yang empat ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Di zaman mereka apakah ulama hanya empat ini saja? Tidak. Masih banyak ulama-ulama yang lain. Al-Auza'i, Lais bin Sa'ad, Muhammad bin Yusuf, kemudian Ishaq bin Rahuya, kemudian banyak ulama-ulama yang lain. Imam Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Masruq Al-Thawri, Abdullah bin Mubarak. Akan tetapi kenapa kemudian dikenal di dalam ilmu fikih bahwa inilah empat imam mazhab yang diikuti? Karena tadi faddalna ba'dahum ala ba'd, kami tinggikan sebagian dari kalian kepada sebagian yang lain. Kalau seandainya dilihat dari ilmu-ilmu para imam tersebut, maka tidak kalah dengan ilmu yang empat ini, dari imam yang empat ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan imam yang empat ini memiliki pengikut, murid-murid yang berkhidmat terhadap ilmunya. Akhirnya imam yang empat inilah yang dikenal oleh kaum muslimin, akhirnya menjadi al-madzahib al-a'immah al-arwa'ah, empat imam dari madhab yang empat tersebut. Ini contoh nyata para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya Ishaq bin Rahuya rahimahullah? Apa kurangnya Laits bin Sa'd? Apa kurangnya Imam Al-Auza'i? Apa kurangnya Sufyan bin Uyainah dan yang lain-lainnya rahimahumullah taala? Kemudian ahibati hafizakumullah, ada perkara menarik juga disampaikan oleh beliau, wa anta la tanzur ilal ma'ilal 'ali li'annaka idza nadhafa ilal 'ali ihtaqarta ni'matallah 'alai. Jangan engkau lihat kepada yang lebih atas dalam perkara dunia. Karena kalau engkau lihat kepada yang lebih atas dalam perkara dunia, maka engkau akan meremehkan, menghina nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau. Balinzur ila man dunak, tetapi lihatlah kepada orang yang di bawahmu. Kemudian beliau mencontohkan, kata beliau bahwa ada orang yang dalam perkara penciptaan dia 2 meter tubuhnya. Ada orang yang 1 meter tubuhnya. Maka pada saat itu kalau kita lihat orang yang tingginya 2 meter tadi melihat kepada yang 1 meter, dia merasa lebih tinggi. Tapi kalau seandainya dia melihat kepada orang yang lebih darinya 2 meter setengah, maka dia merasa lebih rendah. Akhirnya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa ketinggian badannya itu merasa kurang karena dia melihat yang lebih tinggi. Nah, begitulah dalam perkara dunia. Begitulah dalam perkara dunia. Kalau orang melihat ke atas, maka dia merasa dirinya tidak memiliki nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tetap padahal sebenarnya dia memiliki nikmat yang sangat banyak. Nah, kemudian Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala juga menyebutkan min fawaidil hadis husnu ta'limir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk daripada faedah dari hadis ini adalah bagusnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu idza dzakara al-amra aw al-hukma dzakara at-ta'lil. Bahwa beliau ketika menyebutkan hukum atau sebuah perkara, maka beliau menyebutkan sebab dari hukum tersebut. Ya, karena kata Imam Al-Utsaimin, wa li dzikri at-ta'lil fa'idatan. Penyebutan sebab pada sesuatu mempunyai dua faedah. Al-faedah al-ula ziyadatu tuma'ninah. Faedah yang pertama yaitu bertambah ketenangan. Seseorang kalau mengetahui hukum dan kemudian mengetahui hikmah dari hukum tersebut, maka tambah tenang dia. Dia mengetahui hikmah dari sholat lima waktu, bahwa setiap kali dia sholat, penghapusan dosa atas dosa-dosa sebelum dia sholat. Maka ini menjadi lebih tenang dia mengerjakan sholat lima waktu. Seorang perempuan ketika berhijab, kemudian dia tahu hikmahnya, bahwasanya agar terjaga kesuciannya, kemudian terjaga kemaluannya. Ini menjadi lebih tenang di dalam dia berhijab. Seorang laki-laki ataupun perempuan tahu hikmah kenapa harus menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, maka dia tahu hikmahnya agar terjaga kemaluannya. Dia menjadi lebih tenang. Ya, dia menjadi lebih tenang. Nah, yang pertama, bahwasanya seorang kalau mengetahui hikmah dari sesuatu, maka dia menjadi lebih tenang. Dan faedah yang kedua, bayanu sumu syari'ah wa annaha la yumkin an tahkuma bil ahkam illa bi hikamin iqtadat lidzalik. Artinya bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kenapa kita dalam perkara harta penciptaan melihat ke bawah, kemudian beliau menyebutkan hikmahnya agar nikmat Allah yang ada pada diri kita tidak hilang. Ini salah satu faedahnya penyebutan hikmah dalam sebuah perkara adalah penjelasan tentang tingginya syariat Islam. Tingginya syariat Islam, bahwasanya tidak mungkin ada hukum dalam agama Islam kecuali dengan hikmah-hikmah yang merupakan konsekuensi dari hukum tersebut. Jadi syariat ini tidak main-main. Ya, syariat ini bukan kaleng-kaleng kalau zaman sekarang, bukan ecek-ecek. Ya. Kemudian disebutkan di dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram, sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan saya, bahwasanya kita senantiasa kalau belajar sebuah kitab, maka kita baca syarah-syarah yang ada di dalam dari kitab-kitab tersebut, sehingga kita benar-benar memahami apa yang disebutkan oleh penulis atau dalam hadis tersebut. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, di sini ada lebih detail dalam penyebutan hadis bahwa Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, penulis Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram, ketika Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, sebenarnya hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim saja. Dengan lafaz yang seperti ini, hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim saja. Adapun dengan lafaz riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dengan lafaz seperti ini, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi. Artinya, jika salah seorang dari kalian melihat kepada orang yang dilebihkan atasnya dalam perkara harta, dalam perkara penciptaan, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang di bawah darinya, dari yang diutamakan atasnya. Nah, ini yang lafaz dari riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun lafaz yang kita baca ini sebenarnya lafaz riwayat Imam Muslim. Akan tetapi kita pahami apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Yang pertama, beliau manusia yang tidak lepas dari kepada kekurangan. Yang kedua, mungkin yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa asal hadis ada di dalam dua riwayat tersebut. Asal hadis ada di dalam dua riwayat tersebut. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang di bawah kalian, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, bahwasanya yang dimaksud lihatlah orang yang di bawah kita, maksudnya adalah bukan melihat di dalam perkara fil ilmi wad-din wal-ijtihad, lihat fil ibadah wa mu'alajatin nafs bidaf'il akhlaqi sayyi'ah wa jalbil hasanah, fa hadha amrun mahmud. Bukan melihat kepada dalam orang yang di bawah kita dalam perkara ilmu, dalam perkara agama, dalam perkara semangat beribadah, dalam perkara melawan hawa nafsu, memperbaiki akhlak-akhlak yang buruk, ya, mengerjakan akhlak-akhlak yang baik. Ini bukan dalam, jangan melihat dalam perkara itu ke bawah, ya. Jadi jangan melihat ke bawah dalam perkara ilmu, dalam perkara agama, dalam perkara semangat beribadah, dalam perkara semangat memperbaiki akhlak yang buruk. Tetapi yang dimaksud adalah melihat dalam perkara-perkara dunia, melihat dalam perkara-perkara dunia. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, sama penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada wasiat yang sangat bermanfaat. Meskipun dia pendek ucapannya, tetapi sangat bermanfaat. Hadis ini menunjukkan kepada metodologi yang lurus, yang semestinya seorang muslim berjalan di atas jalan tersebut di dalam kehidupannya. Ya, kalau seandainya manusia, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, kalau seandainya manusia mengambil ini, mengambil wasiat ini, ya, maka niscaya dia akan sabar, bersyukur, dan penuh dengan kerelaan kehidupannya. Dan ini termasuk daripada pendidikan yang sangat tinggi, yang tidak bisa kita elakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, melihat ke bawah dalam perkara urusan dunia, ini adalah sebab yang paling besar menolong seseorang untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan bersabar atas takdir-takdir yang buruk yang dia rasakan. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan bahwasanya apabila seseorang melihat kepada ke bawah dalam perkara-perkara dunia, baik itu alat transportasi, tempat tinggal, pakaian, ya, kesehatan, penciptaan, dan semisalnya, maka dia akan mendapatkan dua faedah yang sangat besar. Lihat ini penting. Barang siapa yang melihat dalam perkara dunia ke bawah, baik itu dalam perkara tempat tinggal, alat transportasi, pakaian, penciptaan, gaji, pemasukan, maka dia akan mendapatkan dua faedah yang sangat besar. Yang pertama, yasta'zim wa yastakthir ma a'tahu Allah minal khair wa fadlihi bihi ala ghairihi. Dia senantiasa selalu merasa besar, merasa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepadanya. Wa la yahtaqiru ma huwa fihi min ni'mah wa sa'adah. Dan dia tidak pernah meremehkan apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Beliau mengatakan inilah sebab terbesar untuk bersyukur kepada Allah, melihat kepada orang yang lebih rendah darinya dalam perkara-perkara duniawi, melihat kepada orang yang diambil nikmat-nikmatnya yang lebih darinya dalam perkara-perkara duniawi. Akhirnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, bahwa apabila seseorang melihat ke bawah dalam perkara duniawi, irtaha qalbuhu, dia akan tenang hatinya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab beliau Subulus Salam, hatinya akan tenang, dia senantiasa selalu rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia hidup rela, penuh bahagia dan penuh dengan rasa puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya apabila orang melihat dalam perkara dunia ke atas, maka dia akan terperosok ke dalam tiga hal. Lihat, perhatikan, apabila seseorang melihat dalam perkara dunia ke atas, maka dia akan terperosok dalam tiga hal yang buruk, tiga hal yang dibenci. Yang pertama, yastaqillu ni'matallahi alaih. Dia merasa sedikit Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya. Dan ini termasuk daripada hal yang memalingkan dia dari paling buruk yang Allah Subhanahu wa taala rasakan kepada hamba. Akhirnya dia berpaling dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menganggap Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit kepadanya. Bahkan saya tadi berpikir, sebagian orang yang murtad, ini perhatikan baik-baik, sebagian orang yang murtad, salah satu, makanya orang kalau seandainya melihat dalam perkara dunia, harta, tahta, wanita, penciptaan, ya, rumah, alat transportasi, pakaian, gaji, dan segala macam perkara dunia, melihat ke atas, maka dia akhirnya merasa sedikit nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dengan merasa sedikit tersebut, akhirnya dia berpaling dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berpaling dari bersyukur kepada Allah, yang ada adalah siksa dari Allah di dunia sebelum akhirat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan benar-benar tambahkan kepada kalian. Jika kalian kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Ini hal yang pertama, yang apabila seseorang melihat dalam perkara dunia, dia akan mendapatkan tiga hal yang buruk. Yang pertama, dia akan merasa nikmat Allah itu sedikit, yang akhirnya memalingkan dia dari bersyukur kepada Allah. Yang kedua, annahu yut'ibu nafsahu wa la yazalu ya'ishu mahmuman. Dia akhirnya menyapekkan dirinya sendiri. Hidupnya penuh dengan kegelisahan, kegundahan, ketidaknyamanan hati. Li'annahu yuridu lihaq biman fuddilu 'alaihi fi mata'id dunya. Karena dia ingin seperti dia yang lebih tinggi dalam perkara urusan dunia, maka hatinya penuh dengan ketidaktenangan, ketidaknyamanan. Kapan saya sampai seperti dia? Kapan saya punya rumah seperti dia? Kapan saya punya mobil seperti dia? Kapan saya punya tas branded seperti dia? Kapan yang ada dalam hidupnya seperti itu saja? Ya, fudilu alaihi fi mata'id dunya. Fayashghalu qalbuhu wa taktsuru hamumuhu. Maka akhirnya hatinya penuh dengan kesibukan itu dan kegelisahan. Dia banyak kegelisahan di dalam hidupnya. Ini yang ketiga. Kalau seandainya seseorang senantiasa melihat dalam perkara dunia ke atas. Yang kedua itu. Yang ketiga, annahu qad yansha'u 'indahu syai'un minal haqqi 'ala man fawqahu aw al hasd fayatamanna zawalan ni'mati 'anhu. Pasti ada hasad. Orang yang melihat dalam perkara dunia ke atas, pasti ada hasad kepada orang yang dia lihat tersebut. Akhirnya dia berangan-angan agar orang yang di atas dia hilang nikmatnya. Semoga rumahnya terbakar, semoga mobilnya tabrakan, semoga istrinya mati semua. Misalkan ini belum beristri, yang di atas dia sudah 4 istrinya, perawan cantik-cantik semua, dan semisalnya. Nah, ini ahibati, ini pelajaran menarik dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, penulis Minhajul A'lam Syarh Bulughul Maram. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, Kemudian beliau mengatakan bahwa hadis ini khusus dalam perkara-perkara dunia, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Adapun dalam perkara akhirat dan perkara agama, maka semestinya dia melihat kepada orang yang lebih atas dalam dirinya. Tujuannya apa? Fayaqtadi bihi. Ya, agar dia mencontoh orang tersebut. Wa yata'assa bil akhyar fi fi'li ta'at wal mubadarati al-afi biha. Dan akhirnya dia mensuri tauladani orang-orang baik di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam bersegera mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bu'di 'anil ma'asi wal hadari minha, untuk jauh dari maksiat dan untuk memperingatkan dirinya dengan keras dari maksiat tersebut. Fa yastafidu min dzalika ziyadatu taqarrubi ila maulah. Maka dengan melihat ke atas dalam perkara ibadah, orang-orang baik, dalam perkara ketaatan, maka akhirnya dia bertambah semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yanzur ilal kusala alladzina la yasluhuna an yakuna qudwatan li ghairihi. Tetapi jangan, hati-hati, jangan lihat kepada orang-orang yang malas, yang tidak pantas untuk dijadikan suri tauladan. Maka kemudian ada perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, perkataan indah. Ya, Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i bertemu dengan Abu Hurairah, Utsman bin Affan dan yang lainnya, bahwa Al-Hasan Al-Basri berkata dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Isfahani, "Idza ra'aitan nasa fi khairin fanafishum fihi wa idza ra'aitum fi halakah fadharhum wa makhtaru." Artinya, jika engkau melihat orang-orang dalam kebaikan, maka lombailah mereka. Lombailah mereka dalam kebaikan tersebut. Tetapi jika engkau melihat orang-orang dalam keburukan, maka tinggalkan mereka dengan apa yang mereka sudah pilih. Tinggalkan mereka. Kita milih jalan lain. Ini perkataan yang sangat indah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Battal dalam kitab Syarah Ibnu Battal, perkataan Imam At-Tabari rahimahullahu taala, bahwa beliau mengatakan, "Hadza haditsun jami' bi ma'anil khair." Hadis ini hadis yang komprehensif, mencakup makna-makna kebaikan. Hadis yang kita baca tadi, lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah lihat orang yang di atas kalian. Itu lebih baik bagi kalian agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis agung, mencakup makna-makna kebaikan. Kenapa demikian? Wa dzalika anna al-'abda la yakunu bihali min ibadati rabbih mujtahidan fiha illa wajada man huwa fawqahu fi dzalik. Famata talaba nafsuhu bil lihaq biman huwa fawqahu istaqsara halahu allati huwa 'alayha. Fahuwa abadan fi ziyadah, fi ziyadati taqarrubihi min rabbih, wa la yakunu ala halatin khasisatin min dunyahu, illa wajada min ahliya man huwa akhasu minhu halan. Fa idha ta'ammala dhalika wa tafakkarahu, wa tabayyana ni'amallahi alayh, alima annahu annaha wasalat ilayhi, wa lam tasir ila kathir min khalqih, faddalahu allahu biha min ghairi amrin, أوجب ذلك له على خالقه ألزم نفسه من الشكر عليها أن وفق لها ما يعظم به استغباطه في معاديه. Ini perkataan indah sekali, saya artikan. Kata beliau, hadis ini hadis yang agung, mencakup seluruh makna-makna kebaikan. Kenapa demikian? Karena seorang hamba senantiasa tidak selalu berada dalam sebuah keadaan tertentu saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun dia bersungguh-sungguh, kadang ada masa semangat ibadah, ada masa turun ibadahnya, ada masa semangat sebulan penuh baca Quran, ada masa semangat turun, ya, 5 bulan tidak baca Quran. Nah, apabila dia melihat kepada orang yang di atasnya dalam perkara ibadah agama, maka dia senantiasa ingin sampai kepada orang tersebut. Dan dia akhirnya merasa dirinya selalu kurang di dalam masalah ibadah. Ya. Ya, akhirnya pada saat yang bersamaan dia akhirnya selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Ya. Nah, kemudian juga apabila dalam perkara dunia dia melihat kepada orang-orang yang di bawahnya, maka akhirnya dia memperhatikan orang-orang yang di bawahnya dalam perkara dunia, harta, tahta, wanita, penciptaan, kesehatan, tempat tinggal, kemudian tempat tinggal dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara dunia, dia melihat ke bawah, maka akhirnya dia melihat dengan jelas nikmat Allah yang ada padanya, bahwasanya ternyata banyak nikmat Allah yang sampai kepada saya yang belum sampai kepada orang-orang selain saya, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada saya. Ini mengkonsekuensikan saya harus bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkataan yang sangat indah dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, dinukil oleh Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala. Naam. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ketiga, ya, hadis yang ketiga. An Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, rawahu akhrajahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Beliau menjawab, kebaikan adalah akhlak yang mulia dan dosa adalah sesuatu yang membuat risau di dadamu dan hatimu, dan kamu tidak suka apabila ada orang lain yang mengetahuinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ahibati hafizakumullah taala, Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, namanya adalah Nawas, nunnya dikasih fathah, kemudian wawunya dikasih tasydid, kemudian dikasih fathah. Nawas bin Sam'an. Sam'an juga sinnya dikasih fathah, mimnya dikasih sukun, ainnya dikasih fathah. Sam'ana. Ya. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, Nawas bin Sam'an Al-Kilabi, beliau ini datang bersama istrinya, bersama anak perempuannya, dan beliaulah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan perlindungan, ya, perlindungan dari penyakit. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan hal itu, bahwa kemudian Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau dinisbatkan kepada Al-Ansari. Kenapa beliau Al-Ansari padahal bukan orang Ansar, bukan penduduk kota asli, bukan penduduk asli kota Madinah? Karena beliau termasuk orang yang merupakan pembesar kaum Ansar. Kemudian itulah sedikit tentang Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, nama lengkapnya Nawas bin Sam'an bin Khalid bin Amr Al-Kilabi. Nawas bin Sam'an bin Khalid bin Amr Al-Kilabi. Dan beliau bukan orang Ansar, tetapi beliau diberikan gelar Al-Ansari karena beliau Haliful Ansar, yaitu orang yang merupakan pembesar kaum Ansar. Kalau ada perjanjian dengan kaum Ansar, maka Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu lah yang maju. Kemudian ahibati hafizakumullah, Nawas bin Sam'an bercerita, aqamtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah sanatan ma yamna'uni min al-hijrah illa al-mas'alah. Aku ikut tinggal bersama Rasulullah SAW di kota Madinah sekitar satu tahun, ya, sekitar satu tahun. Tidak ada yang menahanku untuk kembali ke kampungku kecuali karena aku kecuali karena masalah. Masalah di sini maksudnya adalah kecuali karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menjawab, meminta jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu tinggal di kota Madinah selama satu tahun dan tidaklah beliau kembali ke negerinya, yaitu di negeri Syam, kecuali karena permasalahan ataupun soal-soal yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjawabnya. Dan kata Nawas bin Sam'an, kana ahaduna idza hajar lam yas'al Rasul sallallahu alaihi wasallam syai. Adalah Rasulullah sallallahu para sahabat Nabi kalau seandainya berhijrah ke kota Madinah, maka tidak pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu apapun. Maka tetapi aku pun akhirnya bertanya tentang kebaikan dan dosa. Sebagaimana dalam hadis ini. Dan akhirnya Nawas bin Sam'an pulang ke daerahnya, yaitu negeri Syam, dan beliau termasuk daripada orang-orang yang tinggal di negeri Syam tersebut sampai meninggalnya. Nah, itu adalah Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Di sini dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Ya, tentang kebaikan dan dosa. Kebaikan dalam hadis ini disebut dengan al-birr. Kata Imam Nawawi rahimahullah, qala al-ulama al-birru yakunu bima'na as-silah wa bima'na as-sadaqah wa bima'na al-lutf wal mabarrah wa husnul su'bah wal 'ishrah wa bima'na at-ta'ah wa hadhihi al-umur hiya majami'u husnil khuluq. Artinya kata-kata albir, yaitu kebaikan, bisa bermakna menyambung hubungan rahim, bersedekah, bersikap lembut, bersikap baik, bergaul dengan baik, mengerjakan ketaatan. Maka albir itu adalah sebuah kata yang mencakup seluruh akhlak-akhlak yang mulia. Albir adalah sebuah kata yang mencakup akhlak-akhlak yang mulia. Makanya Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang albir, tentang kebaikan, maka dijawab oleh Rasulullah SAW dengan akhlak yang mulia. Kemudian beliau menjawab, kebaikan adalah akhlak yang mulia. Disebutkan di dalam kitab Subulus Salam, Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ulama Islam abad ke-6 Hijriah berkata, husnul khuluq mukhalaf mukhalaqatun nasi bil jamil wal bishri wat tawaddud lahum. Akhlak yang baik adalah menggauli manusia dengan perbuatan yang baik, dengan kegembiraan, dengan kecintaan, wal isfaq alaihim wahtimaluhum wal hamlu anhum, dan kasihan terhadap manusia dan bersabar atas gangguan manusia dan tidak mengganggu manusia, wasabru alaihim fil makarih, dan bersabar terhadap mereka saat dalam keadaan-keadaan yang tidak mengenakan, wa tarkul kibri wal istita'ati alaihim, dan menjauhi kesombongan dan juga istitalati alaihim, dan menjauhi menggunjing mereka, wa mujanamatil ghillah wal ghadab wal mu'akhabah, menjauhi sifat keras, murka, dan juga suka menghukum. Inilah akhlak yang baik. Inilah akhlak yang baik, kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Yang pertama, yaitu bergaul dengan manusia dengan sikap yang baik, dengan penuh kegembiraan, penuh kecintaan, kasih sayang, kelembutan, bersabar atas keburukan dari mereka dan tidak melakukan keburukan terhadap mereka, bersabar saat disakiti, kemudian meninggalkan kesombongan, meninggalkan membicarakan mereka dengan pembicaraan yang tidak baik, menjauhi sifat kekerasan, kemarahan, dan suka menghukum. Ini termasuk daripada akhlak yang baik, dan ini berat para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab beliau Subulus Salam mengatakan bahwa apakah akhlak yang baik ini gharizah atau muktasab? Dia apakah memang sudah tertanam di dalam diri ataukah bisa dipelajari sehingga seseorang bisa berakhlak baik kalau seandainya dia berusaha mempelajari akhlak tersebut dan mengamalkannya. Kemudian Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitab beliau Subulus Salam mengatakan, wassahihu anna minhu ma huwa gharizah gharizatan wa minhu ma huwa muktasaban muktasabun bil takhalluqi wal iqtida'i bighairihi. Dan pendapat yang kuat adalah bahwa akhlak yang baik kadang itu merupakan sesuatu yang tertanam dalam diri kita. Lembut, tidak kasar, ya, tidak sombong, itu sesuatu yang tertanam dalam diri kita. Tidak mudah menghukum, tidak mudah marah. Kadang ada yang sesuatu yang tertanam dalam diri kita. Dan kadang ada sesuatu yang memang kita berusaha untuk berbuat di dalam hal tersebut. Ya. Kemudian disebutkan di dalam kitab At-Ta'rifat bahwasanya husnul khuluq hay'atun rasikhah tasduru anha al-af'al al-mahmudah bisuhulah wa tayassara min ghairi hajah ila i'mali fikrin wa rawiyah. Husnul khuluq, akhlak yang baik, adalah keadaan yang sudah tertancap di dalam diri yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang baik dengan mudah dan tidak memerlukan kesulitan dan juga kebanyakan berpikir dan juga kebanyakan merenung, tidak. Tetapi orang yang berakhlak baik berarti dia mengerjakan perbuatan baik tersebut, ya, karena memang sudah tertanam di dalam dirinya perbuatan baik tersebut. Jadi seakan-akan di dalam kitab At-Ta'rifah menyebutkan bahwasanya akhlak yang baik itu kebanyakannya adalah sudah tertanam di dalam hati. Artinya kalau ada orang berakhlak baik memang itu sudah tabiatnya. Memang itu sudah tabiatnya. Tapi kalau seandainya ada orang yang berakhlak buruk, maka itu memang sudah tabiatnya. Seakan-akan dikatakan seperti itu. Kemudian ahibati hafizakumullah, ada pendapat yang ketiga bahwasanya akhlak yang baik itu terpancar dari tiga sumber. Akhlak baik sumbernya tiga. Talaqatul wajhi, wajah yang senantiasa tersenyum, wakaful adha, dan tangan yang tidak suka menyakiti, wabadzlukal ma'ruf wa husnul khuluq, dan suka memberi, suka dermawan, dan berakhlak yang baik. Itulah akhlak yang baik. Tiga, wajah yang selalu tersenyum, tidak suka menyakiti, dan juga seseorang berbuat baik kepada orang lain. Itu adalah akhlak yang baik. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, maka di situ ada tiga pendapat yang disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang pertama, bahwa akhlak yang mulia adalah bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik, dengan pemberian kegembiraan, pemberian rasa cinta, kemudian juga kasih sayang terhadap yang digauli, kemudian juga bersabar atas apa yang terjadi pada orang yang digauli, kemudian bersabar tidak menyakiti orang yang digauli, bersabar atas keburukan saat bergaul dengan mereka, kemudian meninggalkan kesombongan, meninggalkan membicarakan orang tersebut dengan keburukan, kemudian menjauhi sifat kekerasan, kemurkaan, amarah, dan juga suka menghukum. Ini adalah akhlak yang mulia. Definisi pertama disebutkan Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Di sana ada akhlak yang mulia pada definisi yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga yaitu bahwa akhlak yang mulia adalah sesuatu yang baik yang timbul dari diri sendiri tanpa harus dipaksa, berpikir panjang, dan juga tidak dibuat-buat. Ya, ini menunjukkan bahwa pendapat yang kedua ini berpendapat bahwa akhlak yang mulia itu adalah tabiat manusia, ya, lembut berkata, kemudian juga tidak suka mencaci, tidak suka suka bersabar, tidak suka membalas dendam. Ini pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu adalah sifat yang sudah tertanam di dalam hati. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa akhlak yang mulia adalah wajah yang selalu tersenyum, menahan keburukan terhadap orang lain, memberikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian di sini disebutkan, dan dosa adalah sesuatu yang membuat risau di dalam di sebelumnya. kita baca lagi di dalam kitab Tawdihul Ahkam, pelajaran-pelajarannya. Coba kita lanjutkan dulu dalam kitab Subulus Salam tadi. Dan dosa adalah sesuatu yang membuat risau di dadamu atau di hatimu. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila hati kita tidak nyaman di dalam hati kita terbesit sesuatu yang tidak nyaman, apakah kita harus berbuat ini atau tidak, maka pada saat itu itulah yang disebut dengan dosa. Jadi ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, kira-kira kalau seandainya saya ucapkan ini, saya tercela atau tidak? Ya, saya tercela atau tidak? Maka kalau seandainya dia di dalam hatinya merasa tercela dengan ucapan atau perbuatan tersebut, maka pada saat itu dia akhirnya tahu bahwa itu adalah dosa, tahu bahwasanya itu adalah dosa. Nah, itu dalam kitab Subulus Salam. Dalam kitab Tawdihul Ahkam, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya al-bir yadkhulu fihi jami'u ta'at al-batinah. Al-bir yang disebutkan dalam hadis ini, kebaikan adalah akhlak yang mulia. Kata beliau, kebaikan masuk di dalamnya seluruh ketaatan yang ada di dalam hati, seperti iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan juga masuk ke dalamnya perkara ketaatan-ketaatan yang lahiriah, seperti bersedekah dengan sesuatu yang dia cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, membayar zakat, menunaikan janji, bersabar atas takdir ya yang buruk seperti kemiskinan, penyakit, dan juga takdir-takdir yang baik, dan bersabar saat mengerjakan ketaatan seperti bersabar saat bertemu dengan musuh di dalam medan pertempuran. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau menjawab dengan sesuatu yang umum mencakup seluruh hal. Karena yang namanya albir, kebaikan, dan kemudian ditafsiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan adalah akhlak yang mulia, bahwa kebaikan akhlak yang mulia ini menunjukkan bahwasanya seseorang hendaknya berakhlak yang baik, baik itu dengan Allah ataupun dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hendaknya berakhlak yang baik, baik itu dengan Allah ataupun dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada perkara menarik, bahwasanya dosa adalah sesuatu yang membuat risau di dalam dadamu. Ingat ya, kadang-kadang ada orang berdosa tapi hatinya tidak risau karena hatinya kotor, atau dia sudah kebiasaan dengan dosa tersebut, akhirnya hatinya tidak risau. Maka yang jadi ukuran di sini adalah bukan hawa nafsu, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma ra'ahu al-mu'minuna hasanan fa huwa 'inda Allah hasan, wa ma ra'ahu al-mu'minuna qabihan fa huwa 'inda Allah qabih." Apa yang dianggap oleh orang-orang beriman itu baik, maka berarti baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihat oleh orang-orang beriman itu buruk, maka dia di sisi Allah adalah buruk. Ini bukan dengan hawa nafsu, ya, tetapi dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada dalil, maka tidak ada sikap bagi orang beriman kecuali taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, misalkan dia mengatakan Ustaz, hati saya tidak merasa tidak nyaman saat saya berzina, mencuri minuman-minuman keras, berjudi, membunuh, tidak sholat, tidak puasa Ramadan. Hati saya biasa aja, tidak ada terbesit. Maka jawabannya, ini berarti hatinya kotor. Ini berarti hatinya apa? Kotor. Bukan berarti itu bukan dosa. Ya, bukan berarti itu adalah bukan dosa. Kemudian di sini ada perkara menarik disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam hafizahullah, bahwa kenapa sebagian manusia kalau melakukan dosa malu dilihat oleh manusia. Malu dilihat oleh manusia, tidak suka dilihat oleh manusia. Anna nafsa bi tab'iha tuhibbu al-ittila' ala khayliha wa takrahu diddu dhalik. Karena jiwa seseorang itu tabiatnya suka dilihat yang baik-baiknya saja dan tidak disuka dilihat yang buruk-buruknya. Nah, itu. Ya, jadi kita bisa mengukur ini dosa atau tidak adalah kalau saat kita mengerjakan perbuatan tersebut atau mengucapkan ucapan tersebut kita disuka dilihat oleh manusia atau tidak. Kalau tidak suka dilihat oleh manusia, maka itu ada indikasi dosa. Maka itu ada indikasi dosa. Ini sekali lagi kalau seandainya hatinya bersih. Ya, ini sekali lagi kalau seandainya hatinya bersih. Nah, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan karena sudah 1 jam 15 menit. Kita coba buka pertanyaan-pertanyaan. Saya buka pertanyaan dari Instagram dulu ya. Coba, ada enggak yang bertanya dari Instagram? Apa hukum mengirimkan karangan bunga? Apa hukum mengirimkan karangan bunga? Maka jawabannya adalah asal hukumnya boleh. Tetapi ini dalam rangka apa dulu? Ataukah saat seseorang mendapatkan musibah? Maka jawabannya kalau seandainya dalam rangka memperingati kematian seseorang, maka belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dan ini juga hal yang terlalu berlebih-lebihan, dikhawatirkan membuang-buang uang saat seseorang mengirimkan bunga untuk sesuatu yang tidak perlu. Di asal hukumnya dia boleh, sebatas pengetahuan saya tidak ada dalil yang melarang akan hal itu. Tetapi untuk kematian, maka belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Allahu a'lam. Apa hukumnya menyiarkan orang mati di musalla? Ini namanya na'yu. An-na'yu adalah mengumumkan orang yang sudah meninggal. Dan ada na'yu yang boleh, ada na'yu yang diharamkan dalam agama Islam. Na'yu yang boleh adalah mengumumkan orang yang sudah meninggal, baik di media sosial ataupun di musalla atau di masjid, agar mayat tersebut diurus dan agar orang-orang mengurus jenazahnya, dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Maka ini diperbolehkan. Tetapi na'yu yang diharamkan adalah apabila seseorang disebutkan kematiannya, baik itu melalui media sosial, internet, atau media cetak, ataupun juga dunia nyata seperti masjid atau musala diumumkan di situ, untuk menyebutkan kesedihan-kesedihan atas kematian orang tersebut. Nah, ini yang diharamkan dalam agama Islam. Ya. Ini yang diharamkan dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Fairuz Renaditya Azhar. Apakah dengan hanya video call dan telepon ke orang tua karena merantau di Jakarta, orang tua di Jawa Timur, jarang mendatangi beliau, bisa dikatakan anak durhaka? Maka jawabannya tidak. Apabila seseorang sudah bisa video call, sudah bisa telepon, maka ini termasuk daripada menyambung hubungan rahim dan tidak dikatakan durhaka. Tetapi lebih utama tentunya ketika dia mempunyai biaya untuk bisa pulang kampung, maka dia pulang kampung. Tetapi di zaman yang canggih seperti ini, maka boleh dia untuk menyambung hubungan rahim dengan cara dia melakukan video call dan juga telepon. Dan ini tidak termasuk kedurhakaan. Masih ada rukhsah untuk ikhwah sholat di rumah di masa pandemi ini, sebab masjid sudah dibuka tapi suami saya masih ragu-ragu ke masjid, mohon penjelasannya. Nah, maka jawabannya adalah bahwa apabila di daerah tersebut sudah dibuka masjid-masjid dan tetapi COVID-19 masih tetap ada, selama itu masih dia mempunyai uzur di hadapan Allah, insya Allah, untuk tidak mengikuti sholat berjamaah dan sholat Jumat, terutama di daerah-daerah yang masih sangat besar penularannya. Uzurnya masih tetap ada dan dia masih boleh untuk tidak sholat berjamaah dan tidak sholat Jumat, kalau seandainya dia khawatir tertular ataupun menularkan. Dan ingat, kata khawatir ini bukan takut. Ini tidak ada urusannya dia takut kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah yang berbau kesyirikan adalah takut rahasia. Tetapi ini dia sedang bersandar kepada Allah dengan mengambil sebab, dan itu diperbolehkan dalam agama Islam. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi saya katakan sekali lagi, dalam masa pandemi COVID-19 dan belum ditemukan vaksin, daerah penyebaran masih banyak, masih tinggi, maka dia masih mempunyai uzur di hadapan Allah untuk tidak ikut sholat berjamaah dan tidak sholat Jumat. Untuk tidak ikut sholat berjamaah dan tidak sholat Jumat. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, hafizahumullahu ta'ala. Seperti misalkan Syekh Al-Allama Dr. Saleh bin Hamad Al-Usaymi rahimahullah, salah satu ulama besar dari majlis ulama besar kerajaan Arab Saudi. Kemudian juga ini yang difatwakan oleh hay'ah kibaril ulama, ke apa namanya, Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi, dan juga sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan ketetapan pemerintah. Meskipun masjid-masjid sudah dibuka, maka siapa yang merasa dirinya masih khawatir, masih takut tertular, kemudian takut menularkan apalagi, maka dia masih mempunyai uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak salat berjamaah dan salat Jumat. Allahu a'lam. Apa hukum menuruti permintaan keluarga untuk membagikan warisan tidak sesuai syariat Islam demi menjaga hubungan baik keluarga? Maka jawabannya adalah tidak boleh mentaati manusia dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus paham betul bahwasanya syariat Islam pasti mendatangkan kebaikan. Manil tamasa ridallah bisakhatin nas sakhitallahu alaihi wa radiyallahu anhu wa arda anhum nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan manusia murka kepadanya, maka Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan manusia yang murka tadi ridha kepadanya. Jadi jangan khawatir, tegakkan syariat Islam saat membagi warisan. Kalau anak perempuan dari saudari nenek itu benar tidak ya, kita tidak boleh berjabat tangan dengannya dan melihat auratnya. Saudari nenek, iya jauh ya, itu anak perempuan berarti sepupu dua kali. Saudari nenek berarti nenek mempunyai anak, nenek mempunyai saudari, saudari mempunyai anak, jauh, itu bukan mahram. Saya punya motor bekas, bulan ini pajak tahunan STNK. Saya nitip teman yang bisa membantu pajak tanpa KTP pemilik asli, karena saya tidak mempunyai KTP pemilik aslinya. Ini termasuk menyogok atau tidak? Maka ini ditanyakan sesuai dengan peraturan yang ada, regulasi yang ada bagaimana. Kalau seandainya menipu, yang jelas semua penipuan adalah termasuk daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat berjamaah, apakah pahala kita sama dengan imam? Maksudnya gimana nih? Iya, pahalanya sesuai dengan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati afdalu min shalatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Adapun antara imam dengan makmum, maka sesuai dengan kekhusyuan masing-masing, kehadiran hati masing-masing. Wallahu a'lam. Saya mendapati adik kandung saya mengalami gangguan jiwa sehingga sulit untuk dikontrol. Terkadang saya merasa putus asa dari semua ini. Banyak keluarga yang menyuruh berobat ke dukun, namun saya berusaha menjelaskan untuk tidak berobat ke dukun. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Apakah semua ini akan berakhir? Kami sudah melakukan ikhtiar secara medis, namun hasilnya tetap saja tidak berubah. Jujur, secara fisik saya mampu menghadapi semua ini, namun secara batin saya tidak, benar-benar tidak mampu lagi. Terkadang saya merasa ingin menggugat janji Allah dalam Al-Quran. Allah tidak membebani seorang hamba sebatas melebihi ke batas kemampuannya, dan sekarang Allah belum menjawab gugatan saya. Maka hati-hati perkataan ini, hati-hati, berat ini, perkataan berat ya, perkataan berat. Sebagaimana sudah kita pelajari tadi, lihat orang yang di bawah dalam perkara dunia yang ujiannya lebih berat daripada kita. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan adik kandung mengalami gangguan jiwa. Saya ingin menyebutkan dulu yang paling pertama, apa yang harus dilakukan terhadap adik kandung ini. Yang pertama adalah meruqyahnya, membaca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, surah, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diruqyah dengan bacaan Allahumma rabban nas mudhibil ba's isfi anta syafi la syifa illa syifau syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya membaca doa bismillah arqiq min kulli syai'in yu'dzik, dan bacaan-bacaan doa lainnya. Jadi di ruqyah dia. Yang kedua yaitu bersabar dengan keadaan tersebut, karena kita tidak meminta adik kita mengalami gangguan jiwa. Bersabarlah dengan cara mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoa kepada Allah untuk kebaikan adik tersebut. Orang yang bersabar akan diberikan pujian, rahmat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar tanpa batas. Dan termasuk bersabar adalah lisannya dijaga, tidak mengucapkan seperti yang ditulis di sini. Ini tidak benar ya, seperti yang ditulis di sini. Maka bersabarlah dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berharap pahala dari musibah. Pelajari keutamaan-keutamaan orang yang mendapatkan musibah dalam agama Islam. Di antaranya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah jika menguji suatu kaum, menguji orang-orang, maka Allah sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang, maka Allah akan menguji orang tersebut. Maka tersenyumlah. Kenapa Anda menggugat Allah Subhanahu wa taala? Anda sekarang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Anda sekarang sedang dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yusibul muslima min nasab wala ham wala gham illa kafarallahu anhu biha khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa dari rasa letih, rasa sakit, rasa gundah, rasa gelisah sampai duri yang menusuk tubuhnya kecuali Allah akan hapuskan dosanya. La yazalul bala'u bil mu'min hatta yamshi 'ala al-ardh ma wa ma 'alayhi khathiyah. Tidaklah seorang hamba masih mendapatkan musibah sampai dia berjalan di atas muka bumi dan dia tidak memiliki dosa. Allahu akbar. Dia tidak memiliki dosa, para ikhwan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan kepada yang menulis mungkin sedang hatinya sedang down, maka beristighfarlah atas tulisan dia. Ya, beristighfarlah atas tulisan dia. Dan sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari ini, lihatlah orang yang di bawah lebih kurang daripada kita, lebih berat ujiannya daripada kita. Apakah kunut nazil yang dilakukan sebagian masjid pada saat sekarang ini merupakan bagian dari sunnah? Maka jawabannya adalah khilaf di antara para ulama, bahwa apakah kunut nazilah itu hanya khusus untuk peperangan ataukah tidak. Maka jawab yang mewabah kemudian beliau berkunut nazilah. Tapi kalau ada yang berkunut nazilah, maka kita tidak bisa mengingkarinya. Bolehkah bekerja sebagai asisten dengan mendapatkan gaji yang bosnya berbisnis haram? Mendukung pekerjaan bosnya yang berbisnis haram, maka haram. Tapi kalau seandainya dia bekerja, misalkan gini, dia bekerja di rumah tangga, ya, dia kerjanya tukang kebun. Sedangkan yang punya rumah itu bekerja menjual minuman keras, menjual narkoba, menjadi germo. Maka dia tidak ada urusan dengan pekerjaan bosnya. Dia urusan apa hukum memperkerjakan perempuan di toko parfum refill? Maka jawabannya saya tidak setuju. Ya, ini termasuk daripada perbuatan yang tercela dalam agama Islam, karena perempuan akhirnya dia mengenakan dan terkena minyak wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, wallahu alam. Kecuali kalau seandainya perempuan tersebut berjualan di rumahnya. Apakah orang yang sakit koma itu ruh di badannya sudah tidak ada lagi? Apakah kita harus selalu talqinkan beliau dengan kalimat tauhid di telinganya? Maka jawabannya ruhnya masih ada. Ya, karena dia masih hidup. Ya, ruhnya masih ada. Yang ruhnya tidak ada orang yang sudah meninggal. Ada pun orang yang koma, ruhnya masih ada. Maka tugas kita adalah meruqyahnya dan juga mentalkinkannya sebagai yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Secara materi saya tidak ada kemampuan untuk berobat. untuk ibu, apakah saya berdoa Ustaz sebagai anak? Maka jawabannya, la yukallifullah nafsan illa usaha. Seorang anak mau diapakan lagi? Dia kalau seandainya dia tidak mempunyai biaya untuk mengobati ibunya, ya maka dia meruqyah ibunya. Dia bersabar atas ke penyakit yang diderita oleh ibunya. Dia berdoa kepada Allah agar ibunya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram, apakah boleh seorang suami tidak bersikap manis dengan istrinya dengan alasan saya bukan orang yang romantis dan tolong jelaskan hukum jasa titip yang sah? Maka jawabannya, suami senantiasa harus berbuat baik kepada istrinya, ya. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaullah istrimu dengan baik. Dan Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap istrinya. Maka berbuat baiklah, dan termasuk perbuatan baiklah bersikap romantis, mencinta kepada istrinya. Ini yang bisa kita sampaikan, sudah 1 jam 30 menit. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.